Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama kali kita memuji Allah, bersyukur atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan fama bikum min ni'matin faminallah, maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhan nas, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi apa saja yang terkandung pada persaksian Muhammad utusan Allah? Telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya kita harus mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Bahkan di antara yang harus kita imani bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya adalah amatun lil bashar, umum untuk semua manusia, sehingga siapa saja yang mendengar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengimani, wajib untuk mengikutinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah memerintahkan kepada nabinya, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian jami'a secara menyeluruh. Ini diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat terdahulu mereka diutus kepada umatnya secara khasatan, secara khusus. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia secara ammah. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari al-hadis, dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya adalah umum. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi ammatan. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya secara khasah, diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabiullah Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel secara khusus, sehingga di luar Bani Israel tidak dikenai kewajiban untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bu'istu, dan saya diutus, illa nasi ammah, diutus kepada manusia secara menyeluruh. Artinya siapapun wajib untuk mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang berikutnya lebih jelas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa yaqulu aidza sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ancaman bagi orang yang sudah mendengar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak mau mengikuti jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, itu demi Allah, Rasul bersumpah, la yasma'u bi ahadun, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mendengar diutusnya Rasul, sudah mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ternyata mati dalam keadaan belum beriman. Padahal sudah mendengar, kalau sudah diutus seorang Rasul yang bernama Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Iya. Maka orang yang seperti ini sudah mendengar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman, illa kana min ashabin nar, maka orang tersebut menjadi penghuni neraka. Ya. Ini dalil yang menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya risalah yang dibawa atau agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah umum, bukan khusus untuk Bani Hashim, bukan pun khusus untuk bangsa Arab, tapi umum Arabnya maupun non-Arabnya semuanya dikenai kewajiban. Barakallahu fikum. Bahkan kata beliau, bal risalatuhu ta'umul jinna aidha. Bahkan risalah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini umum. Masuk pula jin. Jin juga dikenai kewajiban untuk mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf, Allah menyebutkan wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu walamma qudhiya wallaw ila qaumihim mungdhirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh sarafna ilaika, dan tatkala kami menghadapkan kepada engkau Muhammad nafaran minal jin, sekelompok jin, yang mana sekelompok jin tersebut yastami'unal qur'ana, mereka itu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu, tatkala mereka menghadirinya, qalu angsitu, mereka mengatakan diam kalian. Ya, ini jin, ya. Ini para jin tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan angsitu, diamlah kalian. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mungdhirin, dan tatkala selesai mereka langsung kembali kepada kaumnya, kepada kaum mereka, mungdhirin, untuk memberikan peringatan. Ini jin tatkala mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan angsitu, diamlah kalian. Tatkala selesai, walau, mereka langsung berpaling kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Maka ini dalil bahwasanya, barakallahu fikum, bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum, bahkan dari kalangan jin sekaligus diperintahkan untuk mengimaninya. Ila qalihi ta'ala, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Sehingga jin-jin tersebut berdakwah kepada kaumnya sambil mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, ikutilah oleh kalian ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bihi, dan berimanlah kalian, ya, berimanlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum min dhunubikum, niscaya dia Allah akan mengampuni kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, niscaya dia Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Ini dakwahnya para jin setelah mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kaumnya memberikan peringatan, mengajak kaumnya untuk beriman sambil mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah wa aminu bihi, ikutilah ajakan Allah subhanahu wa ta'ala dan berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dari sini jelaslah bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum. Kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'zizin fil ardi walaysa lahu min dunihi awliya. ulaika fi dhalalim mubin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak mau mengikuti seruan Allah, dan barang siapa yang tidak mau mengikuti seruan Allah, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka tidaklah aku tidak bisa melepaskan diri dari siksa di muka bumi. Walaisa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada bagi orang tersebut penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang yang tidak mau mengikuti seruan Allah, yang tidak mau mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu benar-benar berada di atas kesesatan. Inilah keadaan orang yang tidak mau beriman kepada ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang wajib kita imani, yaitu kita mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Bahkan di sini barakallahu fikum, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam umum kepada semua manusia, bahkan dari kalangan jin sekaligus diperintahkan untuk mengimaninya. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang yang kedua yang wajib kita imani terkait Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa minal imani bihi, dan bentuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'badu wa rasulun la yukadzabu. Barakallahu fikum. Dan di antara bentuk keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Yaitu mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun. Beliau itu adalah hamba. Sehingga la yu'bad, tidak boleh diibadai. Ini di antara perkara yang harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua. Setinggi apapun kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilur Rahman, orang yang maksum terjaga dari kesalahan, tetap kedudukan beliau adalah abdun, seorang hamba, la yu'bad, yang tidak boleh untuk disembah. Sehingga kita tidak boleh berdoa, beristighasa, meminta keselamatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rasulun, kita harus mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah rasul, la yukadzab, dan tidak boleh didustakan. Barakallahu fikum. Beliau adalah seorang rasul dan tidak boleh didustakan. Maka dua kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting. Yang pertama, beliau adalah sebagai hamba yang tidak boleh disembah. Ini untuk membantah orang yang memiliki sifat ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai tingkatan beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadahnya barakallahu fikum kepada Rasul. Berdoa, menangis, memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan. Yang kedua adalah rasul. Ini untuk membantah sekelompok manusia yang mereka bergampang-gampangan mendustakan khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala khabar tersebut tidak sesuai dengan pendapat gurunya, tidak sesuai dengan pendapat kiainya, tidak sesuai dengan pendapat ustaznya, ditolak. Ya. Maka di sini diingatkan beliau adalah rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang rasul dan jangan sampai didustakan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Al-itra dijelaskan oleh para ulama artinya adalah mujawazatul haddi fil madhi. Berlebih-lebihan melampaui batas di dalam memuji, itu namanya al-itra. Seorang hamba dipuji kedudukannya, diangkat kedudukannya sampai seakan-akan sang al-khaliq pencipta. Barakallahu fikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama atratin nasara, sebagaimana telah berlebih-lebihan orang Nasara di dalam memuji Isa bin Maryam. Yang mana Isa bin Maryam ini adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini yang benar. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusannya Allah. Kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, inilah Nabi Isa. Tapi orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji sehingga mengatakan Isa ibnullah. Isa itu anaknya Allah, ini kata mereka. Ini keyakinan orang-orang Nasrani. Maka Nabi mengingatkan kepada kita supaya kita itu jangan mengikuti langkahnya orang-orang Nasrani. Mengatakanlah tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Maka Nabi menjelaskan kedudukan dirinya. Kata Nabi, innama ana abdun. Kata Nabi, aku ini hanya seorang hamba. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian Abdullahi wa Rasuluhu. Ucapkan oleh kalian Muhammad itu adalah hambanya Allah, yang artinya tidak berhak sama sekali untuk diibadai. Wa Rasuluhu, utusannya Allah, yang artinya la yukadzab, tidak boleh didustakan. Barakallahu fikum. Inilah yang harus kita imani terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba, seorang rasul, tidak boleh didustakan dan tidak boleh disembah. Sehingga khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita imani. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata beliau, wa minal imani bihi. Ini tadi yang kedua sudah kita selesai, bahwasanya di antara bentuk beriman kepada Rasul mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Wa minal imani bihi, dan di antara bentuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al imanu, mengimani bi annahu khatamul anbiya'i wal mursalin wa anna kitabahul qur'ana al-karima wa akhirul kutubi al-munazzalati al-muhaimin 'alaiha wa sari'atuhu an-nasikhatu li sara'i'i qablaha. Di antara bentuk mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Ya, ini yang harus kita imani. Dan di sana nanti ada penentang-penentang para rasul, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukanlah penutup para rasul, sehingga arti khatamul anbiya diselewengkan artinya cincinnya para nabi, kata mereka. Bukan penutup para nabi, tapi cincinnya para nabi. Ini kata mereka seperti orang-orang Ahmadiyah. Iya. Pengikutnya Milzam Hulamu Ahmad. Iya. Yang mengaku bahwasanya mendapatkan wahyu. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau menegaskan kepada kita di antara bentuk mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup para nabi. Sehingga orang yang mengingkari bahwasanya di sana masih ada nabi lagi, berarti dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, telah mendustakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai terbawa pemikirannya mereka, pemikirannya orang-orang yang menyimpang, pemikirannya orang-orang Ahmadiyah dan yang sejenis dengan mereka. Kemudian kata beliau, wa anna kitabahu al-Qur'an, bahwasanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu kitab Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, huwa akhirul kutub, merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muhaimin 'alaiha, sebagai pembenar, ya, membenarkan. Ini yang kedua. Wa syari'atuhu atau wa syari'atahu, bahwasanya syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nasikhatu li sara'i qablaha. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus semua syariat-syariat yang sebelumnya. Ya. Menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Sehingga dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis syariat-syariat yang sebelumnya itu mansukhah, terhapus, tidak boleh lagi dipakai. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya mengikuti kitab Injil, Nun Sewu, kitab Injil itu syariatnya sudah terhapus dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau panjenengan mengikuti kitab Injil, mengikuti kitab Taurat, mboten ditampi dening Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Ya karena dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menghapus syariat-syariat sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman atau sebelumnya, maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan penutup para rasul. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan akhirul kutub, kitab-kitab yang terakhir diturunkan sebagai pembenar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi mengamalkan isi Taurat, tidak boleh lagi mengamalkan isi Injil, Alkitab Zabur atau Suhuf Ibrahim, tidak diperbolehkan. Sekarang akan disebutkan dalil-dalilnya. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwasanya Muhammad itu adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi. Ya, kalau ada yang mengartikan cincinnya para nabi berarti dia telah tahrif. merubah makna. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala menyatakan maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Perhatikan ayat ini baik-baik, karena ternyata banyak sekali orang yang tidak memahami ayat ini, sehingga tatkala ada seorang yang mengaku sebagai nabi baru mengimaninya. Maka nah, Muhammadun, bukanlah Muhammad itu bapak salah satu di antara kalian. Walakin, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dijelaskan ya, Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Bahkan di sana dijelaskan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadisnya Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Zubair bin Mut'im, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali asma'un ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihil kufra wa ana al-hashiru alladhi yukhsharu nasu ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laisa ba'dahu ahadun. Di dalam hadis yang sahih dari hadisnya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innali asma'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu memiliki beberapa nama. Sehingga di sini diperbolehkan seorang memiliki mungkin namanya double. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku ini memiliki beberapa nama. Kata Nabi, ana Muhammadun, namaku Muhammad. Wa ana Ahmadu, namaku juga Ahmad. Wa anal mahi, namaku juga al-mahi, alladhi yamhullahu bihil kufra, yang mana denganku Allah menghilangkan kekufuran. Wa anal hashir, juga kata Nabi, namaku juga al-hashir, yaitu yang mana manusia itu dibangkitkan ala qadami, berada di bawahku. Wa anal aqib, saya juga al-aqib, ya, kata Nabi, namaku juga al-aqib, alladzi laisa ba'dahu ahadun, yang mana arti al-aqib adalah tidak ada lagi nabi setelahku, ya, tidak ada seorang pun nabi setelahku. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini semakin jelas lagi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anal aqib, namaku adalah al-aqib, ya, alladzi laisa ba'dahu ahadun, yang tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang nabi pun setelahku. Artinya sudah ditutup, ya, tidak ada lagi barakallahu fikum nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan Muhammad barakallahu fikum adalah penutup para nabi. Selanjutnya, wa yaqulu azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Alladzina yattabi'una rasul, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti rasul, yang mana Nabi Muhammad adalah an-nabiyal ummiyah, seorang nabi yang ummi. Seorang nabi yang ummi dijelaskan artinya adalah la yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Ternyata ini faedahnya sangat besar. Ini sebagai bantahan orang-orang musyrikin yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ciptaan Muhammad. Dibantah. Bagaimana ini ciptaannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Barakallahu fikum. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah, yang mana berita diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dapatkan tertulis di dalam kitab Taurat. Sudah disebutkan tentang berita akan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat wal Injil dan juga di dalam kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang mana Rasul tersebut memerintahkan mereka terhadap perkara-perkara yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perkara-perkara yang mungkar. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Rasul tersebut menghalalkan buat mereka perkara-perkara yang thayyibat, perkara-perkara yang baik, dan mengharamkan bagi mereka al-khaba'ith, perkara-perkara yang jelek. Wa yadha'u anhum, dan akan menghilangkan dari mereka israhum, beban mereka, wal aghlala lati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepaslah itu semua dari mereka. Barakallahu fikum. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Nabi sallallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah sebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan barang siapa yang mencari selain Islam dijadikan agama. Apa maknanya? Dijelaskan oleh ahli tafsir maknanya adalah man yadinu lillahi bi ghairi dinil Islam. Barang siapa yang dia beragama untuk Allah tapi dengan selain agama Islam. Dia ingin beragama untuk Allah tapi dengan agama Nasrani. Dia niatnya beragama untuk Allah tapi dengan agama Buddha, Hindu, ya. Apa kata Allah? Fala yuqbala minhu, maka tidak diterima agama tersebut. Walaupun niatnya dia ikhlas untuk Allah, dia beragama Nasrani niatnya untuk Allah, dia beragama Hindu niatnya untuk Allah, maka Allah nyatakan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang tersebut yang dia beragama dengan selain Islam di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Inilah balasan bagi orang yang dia beragama dengan selain dinul Islam. Balasan bagi seorang yang beragama tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau hafizahullah taala, wa qad ajma'a al-muslimuna ala dzalik wa huwa indahum min al-aqaidi tsabitati bi yaqinin wal imani bi rasul sallallahu alaihi wasallam qad ja'at bihi al-ayatu shariha qati'ah lil mu'adzirah. Kata beliau, dan sungguh kaum muslimin telah bersepakat atas demikian itu, yaitu telah bersepakat bahwasanya Muhammad itu adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Telah bersepakat bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan ini merupakan akhirul kutub, merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada rasulnya. Dan juga kaum muslimin mereka telah bersepakat bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasikhatun li sara'i qablahu, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Kaum muslimin semua telah bersepakat atas demikian itu. Wa huwa indahum minal aqaid, dan ini merupakan akidahnya kaum muslimin. Ini merupakan keyakinannya kaum muslimin. Kaum muslimin itu meyakini Muhammad sebagai penutup para nabi. Kaum muslimin meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat sebelumnya. Barakallahu fikum. Yang kata beliau, wal imanu bi rasul, dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat sharihah, yang sangat jelas, sangat gamblang, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya mengimani hal-hal yang demikian. Mengimani tentang bahwasanya Muhammad sebagai penutup para nabi, ayatnya sangat jelas, sangat gamblang. Meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat sebelumnya, ini juga ayatnya sangat gamblang. Ini beberapa hal di antara yang wajib untuk kita imani, yaitu kita mengimani bahwasanya Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadanya sebagai penutup para kitab, dan juga syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ini merupakan penghapus untuk syariat-syariat sebelumnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.